الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله Ilmu merupakan kunci dari berbagai macam kebaikan. Karena ilmu merupakan wasilah. Ilmu merupakan perantara, jembatan. Ilmu merupakan sarana agar kita bisa menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya. Maka tidak sempurna keimanan. Tidak sempurna ucapan. Tidak maksimal amalan kecuali dengan ilmu. Karena ilmu syar'i inilah dengannya Allah subhanahu wa ta'ala disembah. Dengan ilmu syar'i inilah hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala ditegakkan. Dengan ilmu syar'i ini pula agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ilmu. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ilmui, pelajari, fahami, mengerti terlebih dahulu. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah. Wastaghfir li dhanbik, dan minta ampun atas dosa-dosamu. Maka pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan ilmu. Sebelum apa? Syahadat yang itu merupakan ucapan. Maka dari ayat ini ikhwani afidhakumullah, kita mulai dengan ilmu terlebih dahulu sebelum ucapan, perkataan dan perbuatan ataupun amalan. Oleh karena itu kebutuhan kita kepada ilmu sungguh besar. Oleh karenanya berkata al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Imam ahli sunnati wal jamaah, beliau menegaskan, hajatuna ilal ilmi ahwaj min hajatina ilal ta'ami wal syarab. Hajatuna ila al-ilm, kebutuhan kita kepada ilmu, ilmu syar'i tentunya, itu lebih daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Berapa banyak kita makan sehari semalam? 3-4 kali maksimal, itu sudah banyak. Adapun kebutuhan kita kepada ilmu, kata beliau, ila ada di anfasik, sebanyak nafasmu. Bisa kita menghitung nafas. Artinya kebutuhan kita kepada ilmu itu setiap waktu. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, para talabah sungguh salah kaprah, keliru. Banyak masyarakat mengatakan mempelajari ilmu ini hukumnya apa? Sunnah. Ya apa enggak? Mereka mengatakan mempelajari ilmu agama ini hukumnya apa? Sunnah. Bagi mereka mempelajari ilmu dunia hukumnya apa? Wajib. Gak sah kalau gak masuk SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Gak sah. Tapi mempelajari ilmu hukumnya apa? Dikerjakan, dipelajari, dapat pahala. Bagus, baik. Tidak pun, gak ada masalah. Ora apa-apa. Ini merupakan perkataan yang fatal. Kenapa? Karena di antara ilmu ada yang hukumnya apa? Wajib. Berarti meninggalkannya mendapatkan apa? Dosa. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak dari para sahabat, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Aisyah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu ini fardh. Faridah, wajib. Maksudnya di sini adalah fardhu ain pada setiap individu di antara kita, pada setiap muslim, dan masuk dalam lafaz muslim ini pula kaum muslimat. Karena syariat ini enggak dibebankan kepada laki-laki saja, begitu juga kaum wanita. Bukan pria, kaum perempuan juga sama. Berarti ilmu ini wajib, na'am. Dengan itu kemudian Anda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tauhid, hukumnya apa? Wajib. Harus kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Mempelajari akidah yang itu merupakan keyakinan. Harus sesuai dengan koridor syar'i. Begitu juga mempelajari perkara-perkara ibadah, salat, yang itu merupakan pembeda, pembatas antara muslim dengan kekafiran. Perkara penting. Begitu pula puasa, zakat, haji, dan perkara-perkara yang lain. Maka segala amalan kita ikhwani afidhakumullah butuh dengan ini, yang merupakan timbangan, yang merupakan barometer. Karena setiap amalan kita bisa dihukumi benar, amalan kita bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kemudian kita mendapatkan pahala. Apa sih tujuan kita beramal? Amalan tersebut diterima di sisi Allah, kita mendapatkan pahala, setelah itu kita mendapatkan ridha dari Rabbul Alamin. Dan amalan apapun tidak akan bisa dihukumi benar, tidak akan bisa dihukumi betul, diterima, kecuali harus sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yang telah diatur oleh syariat. Lah dari mana kita tahu amalan tersebut sesuai dengan koridor syariat ataupun bukan, kecuali dengan ilmu? Maka begitu penting. Yang mana saking besarnya fadilah ilmu, ikhwani afidhakumullah, sampai-sampai para tulabul ilm, mudah-mudahan kita tergolong di dalam tulabul ilm, baik pembicara maupun pendengar, mendapatkan doa. Dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Memintakan ampun kepada antum yang duduk di majelis-majelis ilmu. Luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, dari sahabat Abu Darda. Dari sahabat Abu Ad-Darda. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innal malaika, malaikat, la tadha'u ajnihataha li talibil ilmi, meletakkan, menggepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Ini perkara gaib. Karena Nabi yang berbicara, kita harus apa? Percaya, beriman. Artinya majelis ilmu dihadiri oleh malaikat. Malaikat meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, ridha atas apa yang mereka perbuat. Dalam riwayat yang lain, ridhan bima yatlub, ridha atas apa yang mereka cari, yaitu ilmu. Wa innal alim yustaghfaru man fis samai wal ard. Dan orang yang punya ilmu, mereka dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Kita enggak tahu. Mungkin telinga kita tidak bisa mendengar. Tapi ini janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya, bahwasanya makhluk langit, makhluk bumi memintakan ampunan kepada kita para penuntut ilmu. Hatta al-hitana fi jawfil ma, bahkan sampai ikan di dalam lautan. Mana kita bisa melihat? Sampai ikan memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas para penuntut ilmu. Fadhlul 'alim 'ala al-'abid ka fadhlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang memiliki ilmu daripada orang yang beribadah. Ini mencari ilmu, ini sibuk beribadah. Perbedaannya orang yang punya ilmu dan ahli ibadah seperti perbedaan bulan terang, kelihatan besar, dibandingkan dengan bintang. bulan lebih. Dapat cahaya dari matahari, menyinari bumi. Bintang cuma sekedar apa? Hiasan. Ya seperti ini, penuntut ilmu seperti bulan dibandingkan dengan ahli ibadah. Kenapa? Karena penuntut ilmu, dia mendapatkan ilmu untuk dirinya, diamalkan, kemudian bermanfaat kepada apa? Orang lain. Manfaatnya ganda. Tapi kalau ahli ibadah, manfaatnya hanya kepada dirinya saja, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu bagi dirinya dan bagi orang lain. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama, orang yang punya ilmu, pewaris para nabi, melanjutkan tali estafet dakwah. Dengan apa? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Karena para nabi mulai Adam sampai datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham, enggak mewariskan emas ataupun perak, tidak mewariskan harta. Wong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, baju besinya masih tergadai kepada seorang Yahudi. Belum ditebus. Para nabi mereka tidak mewariskan harta, wa innama warathul ilm. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzil wafir. Yang mengambil warisan ini, maka dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Makanya disebut para ulama pewaris para nabi. Karena mereka melanjutkan ilmu turun-temurun dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, para sahabat tabi'in wa adba'u tabi'in sampai zaman ini. Maka pada hadis ini, ikhwani afidhakumullah, keutamaan ilmu, keutamaan para penuntut ilmu, keutamaan para pembawa ilmu, mereka lebih daripada yang lain, bahkan dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Maka dari ini, ikhwani afidhakumullah, antum hadir untuk tujuan ilmu inilah. Antum ada di tempat ini bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari gelar dunia. Ada yang datang dari sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan luar pulau, baik Banin maupun Banat, Pulau Bali, Sumatera, bahkan sebagian di antara mereka terpaksa kita tolak karena tempat kita penuh dengan keterbatasan. Maka hadirnya antum di sini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disyukuri. Untuk mempelajari Al-Qur'an, Kitabullah, dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Maka yang kami harapkan dari para santri tahfidz Ma'had Ibni Umar Dusun Sidowaya Kabupaten Pasuruan adalah dua perkara penting. Yang pertama, semangat di dalam menuntut ilmu. yang kita harapkan dari antum, yang ini pula merupakan tujuan orang tua meletakkan anak-anaknya amanah di pundak kita, agar antum bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmi, punya komitmen, memiliki himmatun aliyah, keinginan yang tinggi, rajin. Karena kenapa? Ilmu ini banyak. Yang dengannya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat mereka. Ilmu ini banyak. Butuh banyak waktu. Kata para ulama, "Idza a'taita waqtaka kullah lil ilmi lam yu'tika illa ba'dha." Kalau Anda memberikan, mencurahkan segala waktumu untuk ilmu, anggap 24 jam nonstop. Ajar terus. Sinau. Menghafal, mempelajari. Maka ilmu tidak memberikan kepada Anda kecuali sebagian saja. Karena ilmu apa? Kathir, ilmu ini banyak. Kalau kita curahkan semua, tidak dapat kecuali hanya sebagian saja. Lantas bagaimana ikhwani afidhakumullah, apabila kita memberikan kepada ilmu ini cuma sisa-sisa waktu kita, dapat apa? Maka dibutuhkan adanya semangat. Oleh sebab itu para salafuna soleh, mereka betul-betul gigih di dalam mendapatkan warisan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berkata Ubaid ibn Ya'ish rahimahullah, "Laqad bakitu 30 sana." Kata Ubaid ibn Ya'ish, "Baqitu 30 sana." Telah berjalan kurang lebih 30 tahun. "Ma akul biyadihi ba'da al-isyaqat." Aku tidak pernah makan setelah sholat isya dengan tanganku sendiri. "Baqitu 30 sana." Perjalanan 30 tahun. "Ma'akul biyadi qat ba'da al-isya." Tidak pernah aku makan dengan tanganku sendiri setelah sholat isya. "Wa innama tulakimuni ukhti." Tetapi saudariku, adik perempuanku, yang menyuapi saya. Maksudnya apa ikhwani afidhakumullah? Tidak ada waktu kecuali belajar, membaca, menulis. Sampai makan dengan tangannya enggak bisa. Menunjukkan bagaimana semangatnya mereka. Enggak ada kita seperduapuluhnya mereka. Blas, enggak ada. La pembicara wala pendengar. La mutakallim wala sami'. Seperduapuluhnya enggak sampai kepada mereka. Ini 30 tahun. Enggak pernah makan dengan tangannya setelah sholat isya. Karena enggak pernah makan dengan tangan, sang adik ini iba didulang. Karena menyibukkan waktunya dengan belajar, menuntut ilmu, menulis. Ikrimah Maula Ibnu Abbas, bekas budaknya sahabat Ibnu Abbas yang bernama Ikrimah. Beliau mengatakan, kana Ibnu Abbas yada al-kabla birijli. Ibnu Abbas, yaitu guruku, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sampai mengikat kakiku dengan kabla. Kabla artinya kabel. Mungkin kabel diambil dari bahasa Arab. Kabel itu bahasa Arab. Kabla. Al-kabl. Kana Ibnu Abbas yada birajlihi birijli al-kabla. Yu'allimuni al-kitaba wal-fara'id. Beliau mengajarkan kepadaku Al-Quran dan faraid. Dalam riwayat yang lain, yu'allimunil Qur'ana was-sunnah. Mengajarkan kepadaku Al-Kitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai apa? Diikat kakinya di masjid. Kenapa? Ya, karena Ibnu Abbas mengetahui Ikrimah ini masih muda. Namanya syabab, pemuda. Ini lebih condong kepada hura-hura. Menghambur-hamburkan waktu, condong kepada perkara dunia. Ini pada zaman itu Ikrimah, pada zaman yang penuh dengan kebaikan, zaman keemasan, itu sudah diikat kakinya. Lantas bagaimana kalau melihat pada zaman sekarang? Para thullabul ilm sedikit yang bersungguh-sungguh. Menghambur-hamburkan waktunya kepada perkara-perkara dhaya yang sia-sia. Ditambah lagi dengan zaman yang penuh dengan fitnah mendukung itu semua. Coba kita lihat para pemuda-pemuda yang ada sekarang. Jam segini sampai larut malam. Duduk di kafe-kafe, pinggir jalan, remang-remang. Bantuan handphone Android. Kopi satu gelas, 10.000. Duduknya jam-jaman. Kopinya satu gelas, 10.000. Duduknya sampai 3-4 jam. Kenapa? Layanan WiFi gratis. Silahkan masuk dunia yang tanpa ada batas. Ini zaman sekarang. Lantas bagaimana kalau melihat pada zaman kita? Pada zaman Ikrimah diikat kakinya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda dalam masjid. Agar bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya apa ini? Mau diterapkan di pondok kita? Butuh satu pikir apa? Tampar. Diterapkan apa enggak? Masing-masing diikat kakinya. Ya. Alhamdulillah. Antum masih diberikan banyak kebebasan, kesadaran diri, kedewasaan. Zaman itu enggak kenal libur musim panas, libur musim dingin, libur Ramadan, libur enggak kenal itu. Antum masya Allah masih diberikan kesempatan untuk menjenguk orang tua, birrul walidain. Abdurrahman ibn Qasim. Abdurrahman ibn Qasim keluar dari rumahnya niat untuk mencari ilmu, pergi dari satu negeri ke negeri yang lain. Wa zaujatuhu hamil, istrinya dalam keadaan mengandung. Apa artinya mengandung? Hamil. Sibuk berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Bertemu kemudian dengan Imam Malik, Imam Daril Hijrah di kota Madinah. Fata'allama 16 ama. Duduk di hadapan Imam Malik 16 tahun. Anak tentu apa sudah apa? Anaknya sudah lahir 16 tahun. Istri ditinggal. Duduk di hadapan Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah, mempelajari sunnah. Sampai kemudian sang anak keluar dari rumahnya, tiba di kota Madinah, berjalan, bertanya, mana yang namanya Abdurrahman ibn Qasim. Ketika anak tersebut masuk ke dalam masjid, kata Abdurrahman ibn Qasim, fashamamtu raihatal walad. Aku mencium bau anakku. Allahu Akbar. Namanya apa? Bapak. Aku mencium bau anakku pada anak ini. Nah, fahadhanahu. Kemudian dia peluk sang anak. Setelah berapa? 16 tahun. Talabul ilm. Mempelajari ilmu. Yang mana dengan ini kemudian Abdurrahman ibn Qasim mengumpulkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Malik ibn Anas dan riwayat hadisnya Imam Malik ibn Anas masyhur dan ma'ruf diriwayatkan dari orang ini Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah. 16 tahun tak ketemu anaknya untuk mencari apa? Mencari ilmu. Semangat, rajin. Kita baru satu hari di Bangil sudah nangis. Baru dua hari sudah wajahnya dipasang, mencureng, musrif kayak mau dimakan. Nah, ini 16 tahun. Kita baru beberapa hari. Perjalanan masih apa? Masih panjang, ikhwan. Butuh kesabaran dalam menuntut ilmu. Walhamdulillah. Antum di sini masih diberikan banyak kelebihan. Kalau dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu, sarana kita masih memadai. Ibnul Jauzi kana ya'ti ila nahri Isa. Seorang alim yang bernama Ibnul Jauzi sampai ketika belajar mencari ilmu, beliau mendatangi sungai yang bernama Sungai Isa. Tujuannya apa? Untuk mandi? Enggak. Punya pecahan khubus. Khubus ini kalau sudah lama kaku dia. Enggak bisa dimakan. Lantas bagaimana solusinya? Dia enggak punya banyak perbekalan, enggak punya banyak uang, enggak punya banyak harta. Datang ke Sungai Isa, khubus tadi dicelupkan. Supaya agak basah dan bisa dimakan. Untuk melanjutkan di dalam thalabul ilmi. Hari ini antum lauknya apa? Siang tadi. Ayam Muhammad. Ayam. Terlalu zen ayam buat antum. Ini butuh dievaluasi. Butuh dievaluasi. Terlalu enak. Terlalu dimanjakan antum dengan Ibnu Umar. Nah, Ibnul Jauzi datang ke sungai. Bahasa Jawanya, bayangkan dak kolu ya. Bayangkan apa? Dak kolu. Bisa antum punya kue? Antum jalan ke sungai depan ini. Coba sekali, gak dikasih nasi, kasih kue yang kaku. Semua berangkat ke sungai. Dapat faedah dari Ustaz Abdul Hakam. Ibnul Jauzi seperti itu. Nah, mungkin setelahnya diare, kepalanya pusing, satu bulan gak hadir di majelis ilmu. Ini Ibnul Jauzi datang ke Sungai Isa mencelupkan makanan, perbekalan untuk menuntut ilmu. Antum masih dikasih nasi yang masak ummahat. Nah, walaupun ini sifatnya sementara, kita belum punya badapur. Kita ini setelah setengah bondo nekat menerima antum, kita enggak punya dapur. Nanti kalau sudah ada dapur, ya antum yang masak. Ada dapur, nanti antum yang masak. Nah, ini Ibnul Jauzi. Begitu pula barakallahu fikum Ibnu Aqil Al-Hanbali. Ibnu Aqil Al-Hanbali rahimahullah kana yufaddil an ya'kul al-ka'q min al-khubz. Ibnu Aqil Al-Hanbali lebih mengedepankan makan ka'q. Ka'q itu kue kering daripada khubus. Khubus itu roti yang dibuat dari tepung. Kenapa kok Ibnu Aqil lebih memilih ka'q, kue kering, daripada khubus? Li ajli ma bainahuma min tafawudil madu. Karena dari dua makanan ini dia pilih mana yang cepat di pencernaan biar enggak banyak-banyak waktu. Bayangkan, mana yang paling cepat? Dia pilih roti kering. Nyakotnya enggak terlalu banyak. Cepat dilek. Sampai hitungan detik. Ikhwani hafizahkumullah. Mereka hitung itu. Enggak ada yang sia-sia bagi para salaf untuk menuntut ilmu. Kalau kita satu piring nasi, lauk sudah habis, masih minta tambahan nasi lagi. Setelah itu tidur. Bangunnya terlambat. Ibnu Aqil Al-Hanbali lebih milih ka'q. Sama-sama cepat ini makanya, tapi ini lebih cepat. Maka dengan ini ikhwani afidhakumullah, beliau mampu untuk menulis kitab funun dalam 800 jilid. Berapa jilid? 800. Gak 1, 2, 10, 800 jilid beliau tulis. Namanya Al-Funun. Berbagai macam bidang. Ada lughah, ada fikih, ada tafsir, ada hadith, ada tauhid, ada aqidah, ada balaghah, ada syi'r, ada nazar, ada mustalah. Sampai berkata Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah, lam yu'allaf fil Islam akbar min hadzal muallaf, tidak pernah ditulis di dalam sejarah Islam buku yang lebih besar daripada buku ini. Punyanya siapa tadi? Hai akhu. Punya siapa? Ibnu Aqil Al-Hanbali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Akan tetapi subhanallah, kitab ini hilang ya. Enggak tersisa kecuali beberapa jilid saja. Merupakan pembendaharaan Islam yang hilang. Nah, begitu pula Yahya ibnu Ma'in rahimahullah. Yahya ibnu Ma'in rahimahullah rahmatan wasi'ah khalafa abuwa, kana abuhu wazir, bapaknya dulu menteri. Menteri zaman itu enggak main-main. Kaya raya. Ketika abahnya meninggal, memberikan warisan kepada sang anak Yahya ibn Ma'in alfa dirham wa khamsuna alfa, 1000-1000. Berapa ini 1000-1000? 1 juta. 1 juta zaman salaf mereka mengatakan alf, 1000-1000. Maksudnya apa? 1 juta, nolnya berapa? 6, 3 tambah 3. 1000-1000 ditambah 50 ribu, maksudnya berapa? 1 juta 50 ribu dirham. Dirham ini uang perak. Satu dirham itu 2,9 gram kalau zaman ini. Anggap dibulatkan 3 biar gampang. Satu dirham itu 3 gram perak. Berarti kalau warisan 1 juta 50 dirham, berapa gram? Nah, 5 × 3. Ahli hisab. Siapa yang bisa ngitung? Berapa? 1 juta 50 kali 3. 3 juta? 150. 3 juta 150 apa? Gram perak. Pertanyaan berikutnya. 1 perak sekarang berapa? 1 gram perak berapa rupiah? Kurang lebih sekitar 13.000. Ayo coba dikali. 3.150.000 dikali 13.000. Berapa keluarnya? Berapa? 150 juta. 4. 40 miliar. 950 juta. Anggap gampangnya 41 M. Kasih bonus sama Abu Arman. 41 M. Zaman apa? Zaman itu. Mungkin 1300 tahun yang lalu. Mungkin kalau zaman kita, uang berapa? Sampai T. Sampai apa? Triliun kalau 40 M zaman itu. Zaman sekarang terus berapa? Mungkin T, triliun. Anfaqahu fi talabil ilmi. Dia infakkan seluruh hartanya untuk mencari ilmu. Pergi dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mencari hadis. Hatta ma yastati an yashtari bihi na'la. Sampai uang tersebut habis dan tidak bisa untuk membeli tali sendalnya yang putus. Allahu Akbar. Ada kita 1/20 mereka. 1/100 kira-kira. Uang triliun dihabiskan untuk mencari ilmu hadis sampai tidak tersisa untuk membeli sendalnya yang putus. Ini para salaf. Dengan itu Yahya ibnu Ma'in kataba alfa alfa hadis. Mampu menulis dengan tangannya 1 juta hadis. Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kata Ali Al-Madini, ma kataba fil hadis mithlu ma kataba Ibnu Ma'in. Gak ada yang bisa menulis hadis sebanyak apa yang ditulis oleh Ibnu Ma'in. Bukhari itu 7000. Bukhari, Sahih Bukhari itu berapa? 7500. Ibnu Ma'in nulis berapa? 1 juta. Bagaimana kita dengan mereka? Maka yang kita harapkan ikhwani afidhakumullah, semangat di dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh, dan semangat di dalam menuntut ilmu ini bisa dilihat dari sikap jujurnya antum di dalam kedisiplinan. Dan tadi pagi sudah disinggung, disiplin hadir sesuai dengan waktunya, tidak sering terlambat, berusaha untuk menguatkan badan, mengkonsumsi apa yang ada, tidak banyak rewel, tidak banyak mengeluh, banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan taufik di dalam menuntut ilmu, beramal dengan ilmunya, mengangkat kejahilan dari diri antum, kemudian setelah itu mengangkat kejahilan dari diri orang tua kita, sanak kerabat, famili, tetangga, teman dekat. Begitu pula semangat di dalam menuntut ilmu dilihat dari siapnya antum ketika belajar, baik itu KBM pagi dan hadir di majelis ta'lim. Walhamdulillah, ma'had ini penuh dengan ilmu. Tadarus, tafaqquh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ada dars setelah subuh, ada murojaah, ada tasmi, ada ziyadah. Setelah itu KBM, mungkin sampai sore. Kemudian ba'da maghrib dan isya. Adanya majelis ilmu, durus asatidah. Kita memiliki Ustaz Miqdad Bamajbur hafizahullah, Ustaz Khidir hafizahullah, yang mereka adalah para penuntut ilmu di Indonesia dan menuntut ilmu di tangan masyayikh di negeri Yaman. Antum ambil faedah dari ilmu-ilmu mereka. Mempersiapkan segalanya. KBM pagi dengan asatidah-asatidah yang ada. Mulai dari meja lipat disediakan. Yang enggak ada beli di Maksof. Mempersiapkan buku, pena, alat tulis. Ini bagian daripada semangat. Di majelis ini saja sudah ada beberapa orang yang enggak bawa buku, enggak bawa pena, enggak bawa pulpen. Maka persiapkan diri antum. Makanya kita apa adanya, Pak, orientasi. Ini sebagai mukaddimah sebelum antum masuk. Karena kita bukan Imam Syafi'i. Ada di antara antum yang Imam Syafi'i, coba dingacung tangannya. Yang ketika mendengarkan sesuatu langsung hafal. Kita bukan Imam Zuhri. Kita bukan Waqi' ibn Jarrah, thiqatun thiqah hafid kabir. Kita perlu dengan kekurangan. Maka butuh adanya prasarana-prasarana. Antum nulis, antum mencatat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu dengan apa? Tulisan. Ikat ilmu apa dengan tulisan? Yang mana tulisan ini nanti bermanfaat bagi antum. Bisa jadi tahun berikutnya, 2 tahun lagi, atau mungkin 10 tahun lagi antum sudah punya anak, istri, keluarga. Teringat dengan faedah yang dulu antum pelajari di pondok. Antum buka. Antum murojaah. Oleh sebab itu berkata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu apa? Tangkapan. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Tulisan ini pengikatnya, talinya, pancingannya, alat. Qayyid quyudaka bil hibalil wasiqah, wathiqah. Maka ikat tangkapanmu dengan tali yang kuat. Maksudnya engkau ambil ilmu ini dengan apa? Tulisan. Pegang tangkapanmu ini dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan, merupakan kedunguan, kebodohan, tolol seorang hamba menangkap kijang. Wa tatrukuha bainal khalaiqi tahliqah, kemudian setelah ditangkap dibebaskan berkeliaran begitu saja, ya akan hilang. Maka ilmu perlu di apa? Ditulis. Zaman salaf ada seseorang yang bernama Muhammad ibn Salam al-Baikandi rahimahullah. Muhammad apa? Ibn Salam al-Baikandi rahimahullah. Ketika beliau berada di majlis imla. Majlis imla ini majlis yang dihadiri oleh sekian banyak ahlu hadis. Gurunya berada di atas menyampaikan haddatsana fulanun an fulanin an fulanin an fulan ani sahabi ani nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan apa? Hadis dengan sanadnya. Itu mereka menulis cepat-cepatan. Karena mereka akan menjadi apa? Rawi hadis. Mereka akan meriwayatkan dari siapa? Dari gurunya, syekh tersebut. Di majelis apa? Di majelis imla. Guru mengimlakan. Mendikte kepada mereka. Mereka nulis. Muhammad ibn Salam al-Baikandi di tengah-tengah menulis inkasar qalam. Patah penanya. Klak. Sss. detik itu pula beliau mengatakan, al-qalamu bidinar. Al-qalamu apa? Bidinar. Satu pena dengan satu dinar. Maksudnya yang memberikan kepadaku pena saat ini, aku akan beri upahnya satu dinar. Tadi uang apa hadir? Dirham. Dirham berapa gram? 2,9. Digenapkan anggap 3 gampangnya. Perak. Dinar uang apa? Uang emas. Satu dinar arba jaramat wa rubu. 4 seperempat. 4,25 gram. Berarti Muhammad ibn Salam al-Baikandi di majlis imla menghargai siapa yang bisa memberikan pena karena pena dia sudah patah dengan 4 gram seperempat emas. Emas hari ini berapa? 750 ribu. 4 gram seperempat kali 750 ribu berapa? Berman, berapa Berman? HP-nya beliau kalkulatornya banyak. Berapa? 750 kali 4 seperempat, 4,25. 3 juta 100, anggap 3 juta. Yang ngasih saya satu pena, saya kasih 3 juta cash, enggak ada transfer zaman dulu. Jajanannya antum sehari saja berapa? 5.000, terlalu jauh. Jajanannya antum sehari 5.000, terlalu jauh. Ini Muhammad ibn Salam al-Baikandi. Tahu harganya ilmu. Pena patah 3 juta rupiah. Zaman itu. Apa kata rawi? Fatatayaratil aklam. Bulpen pun berterbangan ke dia. Bulpen pun apa? Berterbangan ke dia. Bagi para salaf, harta murah dibandingkan dengan mulianya ilmu. Maka sebelum antum mengeluarkan uang 3 juta rupiah, persiapkan penanya, bulpennya, daftar, kitab, buku tulis. Walhamdulillah, dars kita Usulul Thalatha, dars kita Bulughul Maram, menggunakan fotokopi yang bisa dibeli di Maksof. Begitu pula dars asasidah yang lain, dipermudah. Nah, bagi antum, hanya semangat, rajin, dan mempersiapkan. Itu bagian daripada kesungguhan dan kegigihan kita di dalam mencari ilmu. Ini harapan yang pertama. Harapan yang kedua kita lanjutkan setelah azan Isya insyaallah. Naam. Naam. Kemudian yang kedua, ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, adalah muamalah yang baik sesama santri. Karena belajar tidak akan tercipta suasana yang kondusif kecuali dengan perkara ini. Butuh adanya ketenangan, ketentraman di dalam belajar. Dan itu merupakan faktor pembantu. Maka harapan kami, para asatidzah, para pembimbing, para pembina, para pengajar, mudarrisin, begitu pula para musyrifin, mengharap muamalah yang baik sesama santri. Dan ini bisa diwujudkan dengan 4 hal. Ini muamalah yang baik sesama santri bisa terwujud dengan 4 poin. Poin yang pertama, memelihara keharmonisan. Dijaga. Memelihara keharmonisan pergaulan. Di antara antum. Berarti tingkah lakunya dijaga. Komunikasi yang baik. Wajib. Wajib dihidupkan ukhuwah. Apa? Diniyah. Ukhuwah Islamiyah. Bahwasanya satu santri saudara santri yang lain. Satu talib dengan talib. Mereka keluarga. Dan ini merupakan ciri-ciri apa? Keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna madha? Ikhwah. Kaum mukminin ini apa? Bersaudara. Maka dihindari berbagai macam percekcokan. Dikedepankan sifat sabar. Dan dengan bagian yang lain. Dengan ini maka akan tercipta keharmonisan. Tempat belajar yang kondusif. Juga tidak banyak menyibukkan para mudarrisin. Hampir seluruh waktu kita untuk antum. Hampir seluruh waktu asatidzah untuk perkembangan. Pondok pesantren dan pendidikan. Kekurangan berusaha ditutupi. Dari antum ta'awun. Meringankan di tengah-tengah pendidikan. Jangan sampai timbul banyak apa? Banyak masalah. Diciptakan situasi yang harmonis. Maka ini ta'awun dari antum kepada kita. Sebagaimana kita berta'awun dengan antum. Di dalam pendidikan. Nah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Sebelum yang terakhir. Menjalankan tugas dengan penuh amanah. Antara para santri. Menjalankan tugas dengan penuh amanah. Di sini ada piket harian dan akan dibuat insyaallah yang nanti dikoordinasikan oleh koordinator kesiswaan yaitu Akhuna Abu Syarifah dengan mudir tahfid Al-Ustaz Abu Aden yang nanti akan berhubungan dengan mudir am Akhuna Ustaz Abu Hisham Hari akan diatur jadwal piket harian. Ini amanah yang diberikan kepada antum. Dijalani dengan penuh ikhlas. Mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang ringan bisa jadi besar di sisi Allah kalau antum ikhlas. Maka menjalankan tugas dengan penuh amanah. Ini bagian dari muamalah yang baik antara santri dengan santri yang lain. Gak ada iri-irian. Piket harian kebersihan. Ada satu grup, satu regu, 3 orang. Maka 3 orang solid. Kalau dikerjakan bareng-bareng, ringan. Kalau kita gotong royong santri dengan para pengajar, akan mudah. Akan enak jalannya. Begitu pula dalam perkara yang kecil. Dimulai dari sini. Sebelum perkara yang besar. Kita ada piket harian kebersihan. Kebersihan ini meliputi mungkin kebersihan sakan. Kebersihan tempat wudhunya antum. Kamar mandi antum. Antum buang hajat di sana. Dan bagian daripada agama kita. Innallaha jamilun yuhibbu madha? Al-jamal, Allah subhanahu wa ta'ala indah, mencintai keindahan dalam segala sesuatu. Indahan berpakaian, indahan tempat, apalagi tempat beribadah. Di sana ada kebersihan masjid, halaman masjid. Ini bagian daripada apa? Tugas nanti para santri, nah, dengan koordinator kesiswaan, para mudarisin dan takmir masjid. Nah, begitu pula jadwal piket, azan dan iqamah, amanah yang sudah ditunjuk, datang waktunya, azan. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan sampaikan, disampaikan oleh pihak-pihak yang berwenang, masing-masing sholat sekian menit. Nah, antara azan dan iqamah. Begitu pula jadwal imam. Maka ini merupakan amanah, dan di antara sifat kaum mukminin menunaikan amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim madza ra'un. Kaum mukminin, amanat yang diberikan kepada mereka dan perjanjian mereka pelihara, mereka jaga. Nah, maka ini harus menjalankan tugas dengan penuh na'am amanah. Tidak ada iri na'am di antara para santri. Begitu pula nanti ketika sudah ada dapur, jadwal piket apa masak. Nah, jadwal piket masak ini bagian daripada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang terakhir, untuk menegakkan muamalah yang baik sesama santri, adanya amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar. Menegakkan perkara yang baik, melarang daripada kemungkaran. Melihat temannya futur, dikasih motivasi. Nah, diberi semangat agar supaya bangkit. Melihat ada yang bermaksiat, ditegur. Dan yang ditegur menerima. Enggak terima, disampaikan kepada para pembimbing, para musyrifin. Nah, karena ma'had ini pula ditegakkan di atas asas ini. Amru bil ma'ruf dan nahyun anil munkar. Dengan empat perkara ini, ikhwani afidhakumullah, akan tercipta mu'amalah yang amat sangat baik. Nah, tempat studi pendidikan, nah, ta'allum, ilm dan tafakuh di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan amat sangat nyaman, enak, kondusif dan tenang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillah.